sebagai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah talabul ilmi asy-syar'i, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih membaca bab yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu bab tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan setiap kezaliman yang pernah kita lakukan. Begitu banyak hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam bab yang mulia ini. Walhamdulillah, sebagian besarnya sudah kita baca. Kita juga sudah mendapatkan faedah-faedah yang luar biasa, ditambah dengan penjelasan para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita memahami bahwa kezaliman merupakan perkara yang besar, perkara yang agung di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya memperingatkan kita dari perbuatan yang satu ini, yaitu dari kezaliman. Bahkan kita diperintahkan untuk mengembalikan setiap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Karena setiap hak yang diambil dari orang lain itu pasti akan dikembalikan, jika tidak di dunia maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang keadaan orang-orang yang muflis, keadaan orang-orang yang bangkrut, bangkrut dengan bentuk kebangkrutan yang hakon atau hakikotan secara hakikatnya, atau benar-benar dia disebut sebagai orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala yang banyak sekali, pahala salat, pahala siam, pahala zakat. Bahkan digambarkan dalam riwayat lain, man ya'ti bihasanatin, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala-pahala yang menjulang seperti gunung, begitu banyaknya. Namun dikarenakan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan, sehingga dia pun berbalik keadaannya, nasibnya berubah. Yang semula dia datang dengan membawa pahala yang besar, namun akhirnya dia berakhir dengan keadaan yang begitu menyedihkan. Dia harus menanggung dosa-dosa dari orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia, sehingga dia pun diseret kemudian dilemparkan ke dalam api an-nar. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wasadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah benarlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna hadha huwa al-muflisu haqqan, karena sesungguhnya ini adalah keadaan orang-orang yang bangkrut secara hakikatnya, secara benarnya. Merekalah yang secara hakikat disebut sebagai orang yang bangkrut. Makanya Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Ini beliau telah benar dalam hal ini, karena mereka hakikat orang-orang yang bangkrut, benar-benar bangkrut. Amma muflisud dunya fa inna dunya ta'ti wa tadhhab. Adapun orang-orang yang bangkrut dari kalangan ahli dunia, maka sesungguhnya dunia itu terkadang datang, terkadang hilang. Bisa dia datang, bisa dia pergi. Bisa seseorang untung, bisa seseorang rugi. Itu kalau kita di dunia. Keadaannya memang tidak menentu. Hari ini kita bangkrut, besok kita bisa berubah keadaannya menjadi orang yang untung. Rubbama yakunul insanu faqiran fayumsi ghaniyan. Kalau di dunia terkadang seseorang dia adalah seorang yang fakir, namun bisa jadi sore harinya dia menjadi orang yang kaya. Pagi hari dia seorang yang fakir, sore hari sudah menjadi orang yang kaya. Jadi maksudnya kalau keadaannya di dunia tidak begitu mengkhawatirkan. Terkadang dia bangkrut, namun dia bisa bangkit lagi, menata hidupnya lagi, mencari keuntungannya lagi, ini di dunia. Pagi dia bangkrut, sore bisa menjadi orang yang untung kembali, orang yang kaya kembali. Au bil aksi. Lakin al-iflas, kullal iflas an yuflisal insan min hasanatihi allati ta'iba 'alayha. Namun kebangkrutan, dengan kebangkrutan yang sebenarnya adalah seseorang yang datang membawa kebaikan-kebaikan yang sudah susah payah dihasilkan ketika di dunia. Wa kanat amamahu yaumal qiyamah yushahiduha. Dan kebaikan itu sudah berada di hadapannya, dia menyaksikannya. Di dunia dia sudah susah payah sholat, harus datang ke masjid menghadiri sholat jamaah, harus mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah susah payah dia cari, harus dia berzikir dan lain sebagainya, puasa, menahan dahaga dan lapar, atau berangkat pergi haji dengan tenaganya, dengan hartanya, susah payah dia dapatkan. Di hari kiamat dia sudah menghasilkan pahala yang besar tersebut, dia sudah menyaksikannya, dia sudah melihatnya. Thumma tu'khadhu minhu li fulan wa fulan. Namun pahala-pahala tersebut akhirnya diambil untuk dibagikan kepada fulan dan kepada si fulan. Maka barakallahu wa rahimani wa rahimakumullah, ini hakikat keadaan orang yang bangkrut. Di akhirat tidak bisa lagi dia mengubah nasibnya. Tidak bisa lagi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, perdagangan-perdagangan yang bisa membalikkan keadaannya, membalikkan nasibnya. Ketika dia sudah bangkrut, maka keadaannya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan berakhir di api neraka. Wa fi hadha tahdhirun min al-udwan 'ala al-khalqi. Tentunya dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak melakukan kezaliman terhadap makhluk. Wa annahu yajibu 'alal insan an yu'addiya ma lin-nasi fi hayatihi qabla mamatihi. Dan wajib bagi seseorang untuk menunaikan hak-hak manusia selagi dia hidup sebelum dia meninggal. Wajib hukumnya. Hatta yakuna al-qisasu fid dunya mimma yastati, hingga al-qisas, pembalasan dari kezaliman dia itu terjadi hanya di dunia saja. Amma fil akhirah falaysa hunaka dirhamun wala dinarun hatta yafdiya nafsahu. Adapun di akhirat kelak, maka tidak ada lagi dinar atau dirham sehingga dia bisa menebus dirinya dengan dinar dan dirham tersebut. Sudah ada, tidak ada lagi. Kalau dunia masih bisa. Kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain masih bisa ditebus dengan harta yang kita miliki. Tapi kalau di akhirat tidak bisa lagi. Yang ada hanyalah kebaikan-kebaikan yang sudah susah payah kita lakukan ketika di dunia. Sudah hampir kita berhasil menang, beruntung masuk ke dalam jannah dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun akhirnya kebaikan-kebaikan itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat peringatan bagi kita semua untuk tidak berbuat kezaliman, berbuat kejelekan dan kejahatan terhadap makhluk yang lainnya, siapapun dia, baik manusia atau hewan-hewan dan yang lainnya. Walakin hadal hadis la ya'ni annahu yukhladu finnar. Namun bukan hadis ini bukan menunjukkan bahwa orang yang dimasukkan ke dalam api annar itu dia kekal di dalamnya. Dia tidak punya kebaikan, yang ada hanya dosa, orang lain dipikul kepadanya. Bukan berarti bahwasanya dia kekal di dalam annar. Bal yu'adzabu biqadri ma hasala alaihi min sayyi'atil ghair allati turihat alaihi. Bahkan nanti dia akan disiksa sesuai kadar kejelekan-kejelekan yang telah ditimpahkan kepadanya. Kejelekan orang lain yang ditimpahkan kepadanya. Sebanyak apa, maka seperti itulah kadar dia akan disiksa di dalam api annar. Kemudian setelah itu ma'aluhu ilal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dikarenakan seorang mukmin dia tidak akan kekal di dalam annar. Walakin annaru harruha syadid. Namun kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, walaupun seorang muslim, seorang mukmin tidak kekal di dalam annar, akan tetapi api annar itu harruha syadid, panasnya sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, dilipat gandakan dari api dunia sebanyak 80 kali lipat. Jadi masih ada 79 kali panas api dunia lagi dari api jahannam. La yasbirul insanu 'alan nar walau lilahdatin wahidah. Yang mana seorang tidak akan mungkin bisa bersabar menahan panas api annar walaupun hanya sekejap saja. Tidak akan bisa kita bersabar menahan siksaan api neraka walaupun hanya sekejap saja. Kita katakan tidak kekal dia. Wallahu a'lam berapa lama dia di dalam annar. Namun siksa api annar itu walaupun hanya sekejap saja. Kita dicelupkan sekali celupan ke dalam bakaran api annar, kobaran api annar, maka kita tidak akan bisa bersabar. Hadza 'alan nari dunya fadlan 'an naril akhirah. Untuk api dunia saja kita tidak bisa bersabar, maka lebih-lebih lagi dari api akhirat yang begitu panasnya. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini peringatan bagi kita semua untuk benar-benar berhati-hati ketika berbuat, ketika di dunia, semasa hidup ini, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga anggota tubuh kita dari kedzaliman dan berbagai kemaksiatan yang bisa mengantarkan kita kepada siksa api annar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, isbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Mau kalian sabar di dalam annar itu atau kalian tidak sabar, sama saja bagi kalian. Bersabar dengan kobaran api annar itu atau tidak bersabar, teriak-teriak, sama saja. Tetap dibakar, tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarani Allahu ayyakum minha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari siksa api neraka. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa an ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdiya lahu binahwi masma faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa'innama aqta'u lahu kit'atan minan nar muttafaqun alaihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Wa innakum tahtasimuna ilayya. Dan sesungguhnya kalian akan mengajukan perselisihan kalian kepadaku. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Dan sesungguhnya kalian akan mengajukan perselisihan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana ay a'lama bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi, kata beliau, sebagian kalian lebih lihai dalam mengemukakan hujahnya daripada yang lainnya. Bisa jadi sebagian kalian lebih lihai dalam mengemukakan, dalam menyampaikan hujahnya daripada sebagian yang lain, sehingga aku memutuskan sesuai apa yang aku dengar. Sesuai apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, maka barang siapa yang aku putuskan untuknya mendapat kemenangan sedangkan dia mengambil hak saudaranya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya kemenangan sedangkan ia mengambil hak saudaranya, maka yang aku putuskan baginya itu adalah potongan api neraka. Maka yang aku putuskan baginya itu adalah potongan api neraka. Dan sungguhnya kalian akan mengajukan perselisihan kalian kepadaku. Barangkali ada dua kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah mengajukan perselisihannya dalam urusan dunia atau yang lainnya, urusan tanah, urusan peternakan. Bisa jadi, kata beliau, sebagian dari kalian lebih lihai di dalam mengemukakan hujahnya. Dikarenakan Allah berikan kepada dia kelihaian, kefasihan dalam berbicara. Sementara yang lain tidak. Maka aku putuskan kemenangan itu bagi dia. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang aku putuskan kemenangan baginya sementara dia mengetahui telah mengambil hak saudaranya, maka yang aku putuskan itu adalah potongan api neraka. Muttafaqun alaihi. Ini juga terkait dengan kezaliman dalam hal keputusan seorang hakim yang diberikan kepadanya dalam keadaan dia sedang mendzalimi saudaranya. Dan ini sering terjadi di pengadilan-pengadilan. Ketika seorang hakim memutuskan sesuai dengan ijtihad dia, sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia ketahui dari hujah-hujah orang-orang yang datang kepadanya, ternyata dari sebagian orang yang datang kepadanya tersebut sangat fasih dalam berbicara, sangat lihai di dalam mengemukakan hujahnya, namun dia dalam posisi yang salah dan dia tahu sedang dalam keadaan salah. Maka sang hakim, sang qadhi atau apapun itu namanya, atau barangkali orang tua terhadap anaknya, seseorang terhadap keluarganya ketika terjadi persengketaan, dalam keadaan dia mengetahui bahwa yang diputuskan itu sebenarnya adalah hak saudaranya, tanah itu sebenarnya adalah hak saudaranya, tapi karena dia pintar berbicara, pintar mengemukakan hujah-hujahnya, sementara yang satu lagi yang dalam posisi benar, dia tidak pintar berbicara, tidak bisa menyampaikan alasan-alasannya, maka sesungguhnya kata Rasulullah, yang sedang diputuskan itu adalah potongan dari api neraka. Maksudnya adalah yang dia ambil sebagai bentuk kemenangan dia itu adalah potongan dari api neraka. Sehingga putusan seorang qadhi, seorang hakim itu tidak bisa membuat yang haram menjadi halal. Haram tetap haram. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini juga bentuk kezaliman yang lain ketika seorang berusaha keras untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dengan dia pergi ke pengadilan seumpama mengumpulkan hak-haknya dengan hujah-hujah dia, dengan alasan-alasan dia, barangkali dia memiliki ilmu tentang perkara ini, sementara yang diambil haknya tidak memiliki ilmu, sehingga dia hanya bisa pasrah saja, tidak bisa bicara, tidak bisa mengumpulkan hujahnya, dalil-dalilnya, bagaimana menjelaskan kepada sang hakim, sehingga hakim tersebut pun memutuskan perkara yang salah karena dia mendengar hujah-hujah tadi. Sang hakim yang berusaha untuk adil dalam perkara ini, dia tidak terkenai dosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ijtahad al-hakim," apabila seorang hakim, qadhi, telah berijtihad, maka jika dia benar, dia mendapatkan dua pahala, sedangkan jika dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Adapun orang yang meminta keputusan tadi, dengan menyampaikan hujah-hujah dia secara batin, maka sebenarnya dia telah mengambil potongan dari api neraka, hak saudaranya tersebut dia ambil, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menuntut hak tersebut. Dia barangkali ketika di dunia dengan pengadilan dunia, dengan keadaan seorang hakim yang manusia biasa, bisa salah dan bisa benar, memutuskan sesuai dengan apa yang dia dengar, barangkali dia bisa menang dalam pengadilan. Tapi di akhirat kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, yang mengetahui perkara yang sir, perkara yang rahasia, atau perkara yang nampak, perkara yang lahir, perkara yang batin, alimun bidzatis sudur, maha mengetahui apa yang tersimpan di dada manusia, maka tidak ada yang bisa berlaku curang di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hak tersebut dan memberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ini makna secara ringkas hadis ini, kezaliman yang dilakukan oleh seorang walaupun dia nampaknya menang ketika di dunia, namun kemenangan itu adalah potongan api neraka baginya yang kelak akan dia rasakan ketika di akhirat, akan Allah Subhanahu wa taala balas sesuai dengan amalannya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Khawlata binti Amirin al-Ansariyah, dari Khawlah bintu Amir al-Ansariyah, Khawlah bintu Amir al-Ansariyah. Kalau laki al-Ansari, kalau perempuan al-Ansariyah. Khawlah bintu Amir al-Ansariyah ini adalah istri Hamzah radhiyallahu anhu. Istri Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga Khawlah ini adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Inna rijalan yatakhawwaduna fi ma lillahi bi ghairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Rawahul Bukhari. Khawlah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada beberapa orang, yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin, yang membelanjakan harta Allah Subhanahu wa taala, yang membelanjakan harta Allah, maksudnya harta Allah adalah harta milik kaum muslimin, bighairi haqqin, tanpa dasar kebenaran, tanpa dasar kebenaran, falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka itu adalah neraka pada hari kiamat. Maka bagi mereka itu adalah neraka pada hari kiamat. Di sini juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang melakukan kezaliman dengan membelanjakan harta milik orang lain, harta kaum muslimin, yaitu harta yang bukan miliknya, dengan dasar kebatilan, dengan cara-cara yang dilarang di dalam Islam, atau untuk perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Hadis ini berlaku umum, anna kulla man yatasarrafu tasarrufan ghaira syar'i fil mal, bahwasanya setiap orang yang membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak syar'i, baik itu hartanya sendiri atau harta orang lain, fa inna lahu annar yaumal qiyamah, maka baginya api neraka pada hari kiamat. Baik itu adalah harta dia atau harta orang lain, jika dia membelanjakannya untuk perkara-perkara yang tidak syar'i, maka bagi dia api neraka. Tidak syar'i tentunya di sini dilarang di dalam Islam, maka baginya adalah api neraka. Dicontohkan oleh Syekh rahimahullah, mithlu man yabzulu amwalahu fit dukhan. Contohnya seperti orang yang membelanjakan hartanya untuk beli rokok, au fil mukhaddirat, atau untuk membeli sesuatu yang memabukkan, minuman keras, syurbul khumur, atau narkoba-narkoba, atau untuk sesuatu yang lain yang diharamkan dalam Islam, au ma asbaha dzalik, yang semisal dengan itu, membelanjakan hartanya di jalan keharaman, atau bahkan harta orang lain di jalan keharaman, dan dia tidak bertobat darinya, falahu annar yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api annar. Maka ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tahdhirun min badril mal fi ghairi ma yanfa. Terdapat peringatan bagi kita semua dari membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, karena harta itu termasuk salah satu perkara yang akan ditanya pada hari kiamat. Bahkan pertanyaan tentang harta itu lebih banyak daripada pertanyaan yang lainnya, daripada pertanyaan tentang yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia kelak akan terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meninggalkan persidangan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 perkara, dalam riwayat lain 5 perkara. Di antaranya adalah tentang hartanya. Ditanya dia tentang masa mudanya, dia ditanya tentang umurnya, kehidupannya, Setiap saatnya dia ditanya pada hari ini, waktu ini, detik ini, kamu ditanya terus dengan pertanyaan yang panjang, pengadilan yang panjang yang melelahkan. Man husiba udhiba. Siapa yang dihisab ketika itu hakikatnya dia sedang diazab. Ketika pertanyaan sampai tentang harta kita, maka pertanyaannya akan lebih banyak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan harta itu? Semua harta kita yang pernah kita miliki dalam kehidupan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini, bulan ini, hari ini, waktu ini kamu mendapatkan harta dari mana? Hari esoknya ditanya lagi, hari esoknya, sepanjang umur kita, sepanjang usia kita. Sehingga pengadilan ketika itu pengadilan yang sangat melelahkan. Sangat panjang, menakutkan. Semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa fima anfaqau, harta yang sudah didapat ini, kemana engkau nafkahkan, kemana engkau salurkan, kemana engkau keluarkan. Harta yang kau dapat pada hari ini, detik ini, bulan ini, tanggal ini, hari ini, kemana disalurkan. Besoknya lagi dapat harta, kemana disalurkan. Besoknya lagi dapat harta, kemana disalurkan. Terus seperti itu. Kalau disalurkan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, atau perkara-perkara yang zalim, atau perkara-perkara yang haram, maka dalam hadis ini Rasul mengatakan falahumun nar yaumil qiyamah, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat mengerikan ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang terlewat sedikit pun. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun itu sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, sebesar telur semut, ada yang mengartikan, maka pasti dia akan melihatnya. Demikian pula barang siapa melakukan kejelekan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka pasti dia akan melihatnya, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya amalan kita. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati kita semua berusaha berhati-hati dari perbuatan kezaliman ini. Bagi barang siapa di antara kita yang masih memiliki tanggungan kezaliman yang pernah kita lakukan dari hak-hak orang lain, hak-hak saudara kita, maka hendaknya kita berusaha mengembalikan dengan cara-cara yang sudah pernah kita dapatkan faedahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau orang itu masih ada, kalau orang itu sudah tidak ada, kalau orang itu sudah meninggal dunia, bagaimana? Alhamdulillah sudah kita dapatkan ilmunya, kita berusaha untuk menunaikannya selagi kita masih hidup di dunia. Masih bisa kita mengembalikan hak-hak tersebut dengan harta-harta yang kita miliki. Namun kalau ketika di hari akhir, hari kiamat, tidak ada cara untuk menukar kezaliman tersebut kecuali dengan pahala-pahala kita atau dengan menanggung, memikul dosa-dosa orang yang kita zalimi. Waliyadzubillah. Dan inilah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-26, bab yang sangat agung, yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita agar kita selamat di dunia dan akhirat, yaitu bab haramnya kezaliman dan perintah mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil dari orang lain. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas atau masuk kepada bab yang ke-27, yaitu bab agungnya kehormatan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.